Dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin yang terbuat dari emas dan beliau menjadikan sambungannya di bagian perut telapak tangannya, di bagian telapak tangan beliau jika memakainya. Fasana'anna tulifla zalim, maka kaum muslimin atau para sahabat pun melakukan seperti itu. Mereka memakai cincin yang terbuat dari emas dan sambungannya dijadikan pada bagian telapak tangan. Tumma inna ujala ta'alam imbah. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW duduk di atas mimbar beliau. Fanaza'ahu. Tiba-tiba beliau mencabut, melepas cincinnya. Waqala. Lalu dia berkata, ini kuntu albasu hadzal khatam wa aj'al qatthahu min dakhili. Dahulu saya memakai cincin seperti ini dan saya jadikan bagian sambungannya itu adalah bagian dalam atau di telapak tangan, bagian telapak tangan. Faroma bihi, dan beliau pun setelah mencabutnya melemparnya. Tsumma qala, lalu beliau berkata, wallahi la albasuhu abadan. Demi Allah, kata Nabi, mulai sekarang saya tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Fana badana tuqawatimahum, maka para sahabat pun melepas dan membuang cincin-cincin mereka yang terbuat dari emas itu. Wafi lafzi, dan dalam lafaz dikatakan, ja'alahu fi yadihi al-yumna. Rasulullah SAW memakai cincin itu di tangan kanannya. Jemaah sekalian yang sama diulangkan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa dahulu memakai cincin yang terbuat dari emas bagi kaum laki-laki adalah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mencontohkan hal itu dan dilakukan oleh para sahabat. Mereka membuat cincin yang terbuat dari emas dan mereka memakainya. Bahkan lebih khusus atau lebih spesifik lagi, sebutkan bahwa sambungannya itu diletakkan pada bagian dalam tangan. Pada bagian dalam tangan artinya di arah telapak tangan, ya, bukan bagian luarnya. Jadi dahulu itu boleh. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan dan tidak lagi memakai, bahkan melemparkannya. Sambil berkata, mulai sekarang saya tidak akan memakainya lagi untuk selama-lamanya. Dibarengi dengan perkataan beliau dalam riwayat yang lain bahwa hal itu akhirnya menjadi haram, dilarang, terlarang, ya, buat laki-laki, kaum laki-laki dari umat Islam memakai cincin yang terbuat dari bahan emas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu pernah melihat seorang sahabat memakainya, memakai cincin emas, dan beliau syukur, bahkan meminta cincin tersebut dan melemparkannya. Sebab dia pada dasarnya adalah memang secara hukum tidak boleh untuk dipergunakan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan tempat itu, maka orang-orang bilang sama sahabat ini, silakan dipungut kembali itu cincinnya yang Nabi sudah buang tadi. Kata sang sahabat, saya tidak mungkin memungut lagi apa yang telah dibuang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa memang larangannya adalah tegas, meskipun dahulu hukumnya boleh. Pelajaran lain dari hadis ini adalah bahwa di dalam syariat ada sistem yang namanya nasakh. Nasakh itu artinya satu tuntunan yang dihapus diganti dengan tuntunan lain. Satu bentuk ibadah atau satu bentuk amalan yang tadi memiliki hukum kemudian dihapus diganti dengan hukum lain yang bisa saja lebih ringan, bisa juga lebih berat, berbeda dengan hukum yang tadi sudah ada. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha." Tidaklah kami menghapus satu ayat atau kami melupakannya, maksudnya melupakannya untukmu dari wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kami akan menggantikannya dengan yang lebih baik atau yang sama dengan. Di dalam agama kita ini dikenal sistem seperti itu, nasakh dan mansukh. Tapi sistem demikian itu adanya hanya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril itu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikenal lagi ada sistem nasakh itu, ya. Penghapusan suatu hukum dan digantinya dengan hukum yang baru. Walaupun terkadang dalil yang menunjukkan akan hukum yang telah terhapus itu masih ada. Ayat misalnya yang pernah menjadi dasar terhadap suatu hukum, hukumnya terhapus tapi ayatnya masih ada, masih dibaca. Terkadang seperti itu. Di dalam ilmu usul fikih dikatakan naskhu al-hukmi duna tilawah, yang dihapus hanya hukumnya, membacanya masih atau bacaannya masih ada. Seperti misalnya yang terdapat di dalam surah Al-Anfal, perintah yang membandingkan antara satu orang muslim bisa berhadapan dengan 10 orang kafir. Iyyakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atayn. Kalau ada 20 orang dari kamu kaum muslimin, maka bisa diperhadapkan dengan 200 orang kafir dalam medan jihad. 1:10. Lalu setelah itu dihapus hukumnya menjadi 1:2 saja. Al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum minkum 100 sabiratun yaghlibu mi'atayn. Karena Allah mengetahui bahwa dalam dirimu ke dalam tubuhmu ada rasa lemah, maka Allah meringankan untuk kamu. 100 orang mukmin bisa berhadapan dengan 200 orang kafir. Jadi sudah 1 banding 2. Tadinya 1 banding 10. Dan itu adalah sifatnya perintah. Nah, jemaah yang tak berbahagia, jadi ada sistem seperti itu, namanya sistem nasab, ya, penghapusan hukum, diganti dengan hukum lain. Dan ada juga kadang hukum yang dihapus tidak ada gantinya. Itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang paling tahu maslahat dan mudarat bagi kita semua. Sebagai hamba dan sebagai muslim, kita ini dianjurkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ujian dan itulah cobaannya. Dan itulah iman. Itulah iman. Kemudian pelajaran lain dalam hadis ini, jemaah sekalian, bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang-orang yang paling konsisten dalam mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi membuat cincin yang terbuat dari emas, mereka juga lakukan. Mereka lihat Nabi memakai cincin, sambungannya dijadikan bagian dalam, bukan bagian luar, tapi bagian dalamnya, ya, bagian telapak tangan, maka mereka juga lakukan begitu. Nabi melepas dan Nabi menyisihkannya, mereka pun melepas dan menyisihkan juga. Ini adalah contoh ittiba. Buat kita semua, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang paling konsisten, paling istiqamah mengikuti sunnah dan amalan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu paling konsisten. Bahkan sampai dalam perkara yang mungkin saja secara perintah, Nabi tidak pernah perintahkan. Atau bahkan Nabi lakukan karena memang ada alasannya khusus untuk beliau. Alasan khusus untuk beliau. Tapi para sahabat ketika melihat secara lahiriah, mereka juga lakukan. Taruhlah sebagai contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas alas kaki sendal beliau dalam satu kesempatan sholat berada bulu tempat sholat atau masjid Nabawi, itu adalah tidak terlapisi dengan seperti ini, ya. Alasnya adalah pasir, alasnya adalah tanah. Maka Nabi menyuruh orang untuk memakai sendal ketika sholat, alas kaki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi ni'alikum." Salatlah kamu dengan memakai alas kaki. Maka orang pun salat dengan alas kaki. Dan itu menjadi satu kebolehan, ya, satu sunnah. Lalu suatu hari ketika Nabi salat dengan alas kaki beliau itu, tiba-tiba datang malaikat di tengah salatnya membisikkan sama Nabi bahwa di alas telapak kakimu itu ada kotoran, ada najis. Maka Nabi pun melepas sendalnya dalam sholat. Beliau melepas dalam sholat, tiba-tiba para sahabat juga ikut melepas sendal mereka. Hanya karena mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, mereka pun melepas. Dan Nabi mengetahui itu. Ketika selesai sholat, Nabi tanya sama mereka, "Kenapa kamu lepas sendal kamu semua?" Jawaban mereka hanya satu. Mereka mengatakan, "Kami melihat Anda ya Rasulullah melepas, maka kami juga lepas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sebenarnya tadi itu saya lepas adalah karena di alas kaki saya itu ada najisnya. Dan tidak boleh sholat dengan pakaian yang bernajis, maka saya lepas. Tapi para sahabat ketika melihat Nabi melepas, mereka pun langsung ikut melepaskan alas-alas kaki mereka. Jadi pandangan mereka adalah bahwa ini ajaran yang baru Nabi dapatkan, maka mereka pun ikut melepas. Ya? Menunjukkan konsistensi dan semangat tinggi untuk ittiba, ikut amalan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian yang sangat berbahagia, sifat inilah yang membuat para sahabat itu menjadi orang yang terutama di dalam agama. Sifat ittiba seperti ini. Mereka hanya mau mencontoh, mereka tidak mau membuat-buat hal yang baru dalam agama. Apa yang mereka dapatkan dari Nabi, maka mereka junjung tinggi dan mereka amalkan, mereka lakukan. Apalagi yang Nabi perintahkan, maka mereka sangat menghormati perintah-perintah seperti ini. Dengan itu, mereka dijadikan sebagai orang yang mulia, bahkan generasi terbaik dari seluruh umat ini, dari seluruh umat Islam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang termulia, yang terbaik dari siapapun, generasi manapun, berdasarkan pujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita sebagai umat Islam dan ahlu sunnah wal jamaah juga meyakini bahwa para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satupun yang maksum. Memang tidak ada yang maksum. Tidak ada satupun yang luput dari kesalahan sebagai manusia biasa. Tetapi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu niscaya tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang sudah ada pada zaman mereka dibanding dengan kita semua yang jika mau mengkomparasi atau membandingkan antara kebaikan dan kesalahan-kesalahan kita, kita tidak bisa menjamin yang mana yang lebih banyak. Atau mungkin saja kita malah menjamin bahwa kesalahan kita masih lebih banyak dari kebaikan-kebaikannya. Kalau para sahabat-sahabat tadi radhiyallahu anhum ajma'in, sejarah sudah membuktikan bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu jika dibandingkan dengan kebaikan dan keutamaan mereka, itu jauh lebih banyak keutamaan-keutamaan mereka. Maka orang yang selalu ingin membicarakan kesalahan, kekeliruan yang ada di kalangan para sahabat, kita tidak mengatakan bahwa tidak boleh membicarakan sedikit pun. Untuk kajian sejarah, untuk mengambil pelajaran, bagus. Tetapi orang yang sering membicarakan itu, sehingga nanti sampai pada kesimpulan atau sampai pada tingkat bahwa mereka menyalahkan sahabat per sahabat, nah itu dikhawatirkan. Dikhawatirkan bisa terjatuh pada kondisi dan keadaan yang ditakutkan darinya, yaitu sifat zindir. Sifat zindir. Sifat zindir itu artinya sifat kemunafikan. Kata salah seorang ulama kita, jika kamu melihat ada orang yang sering membicarakan kesalahan, kekeliruan di kalangan para sahabat-sahabat Nabi, lalu sampai pada tingkat mencela, mendiskreditkan, menjatuhkan wibawa sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, maka yakinilah atau ketahuilah bahwa dia itu zindir. Dia itu zindir. Jadi katanya dia orang munafik. Sebab kata sang ulama ini, kita tidak mengenal agama ini kecuali lewat perantaraan para sahabat. Dari mana kita bisa mengenal agama? Itu adalah jasa terbesar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan radhiyallahu anhu sampai kepada kita. sehingga kita bisa mengenal agama ini dengan baik. Mereka lah yang berjuang, mereka lah yang berbuat, mereka lah yang berdakwah, bahkan mereka lebih mau terbunuh dan nyawa mereka melayang dalam memperjuangkan agama ini sehingga bisa sampai kepada kita. Maka sebagai generasi yang datang belakangan, kita tidak menghargai perjuangan dan pengorbanan itu sedikit pun. Olehnya itu, berhati-hatilah terhadap orang yang suka menceritakan. Suka, ya. Gemar dia, menjadi hobinya, kesukaannya. Setiap majelis bicarakan para sahabat. Setiap majelis bicarakan sahabat. Oh, sahabat ini begini, sahabat ini begini. Kesalahannya yang disorot. Hanya dengan dalil mengkritik. Katanya kan para sahabat juga manusia. Dia tidak bebas kritik, silakan. Yang mau mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu silakan, karena mereka sudah tidak hidup lagi. Meninggalkan untuk kita semua pelajaran. Jika ingin melihatnya, silakan ambillah pelajaran dari kesalahan-kesalahan itu. Karena kita juga yakin bahwa para sahabat bukan malaikat. Tetapi kalau kesalahan-kesalahan itu dibicarakan, diperbesar, lalu akhirnya nanti sampai kepada tingkat melecehkan, bahkan na'udzubillah kalau mengkafirkan, maka itu adalah tanda-tanda kemunafikan. Itulah yang diperbuat oleh orang-orang yang sekarang ini mengatasnamakan kelompoknya sebagai kelompok cinta ahli bait. Katanya kami cinta ahli bait. Cinta keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja mereka adalah membicarakan kesalahan-kesalahan para sahabat. Membicarakan Abu Bakar Siddiq, membicarakan kesalahan-kesalahannya Umar radhiyallahu anhu, membicarakan kesalahan Utsman bin Affan, membicarakan kesalahan Muawiyah, membicarakan kesalahan Fulan dan Fulan dari kalangan para sahabat. Hanya dengan dalil seperti itu, katanya kita ingin mengkritik, mengkritisi para sahabat. Kita tidak melarang. Ahlus Sunnah suka kalau ada yang menunjukkan kepada kita kesalahan-kesalahan sesama kita untuk kita koreksi dan kita perbaiki. Tapi kalau dibicarakan dalam bentuk ingin melecehkan, menjatuhkan, bahkan na'udzubillah sampai mengkafirkan seperti yang ada dalam ajaran Syiah, maka itu adalah kemunafikan dan itu sudah merupakan kekufuran. Merupakan kekufuran. Nah, jemaah sekalian yang sangat berbahagia, padahal para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang telah dipuji oleh Allah. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka ini adalah karena salah satunya dari ini sifat utama mereka adalah sebetulnya tergambar dalam hadis ini. Salah satunya sifat ittiba mereka. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat mereka selalu ingin mencontoh Nabi, mengikuti Nabi. Dan itu juga sekaligus memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau mengaku cinta kepada Nabi, ikuti sunnahnya, ikuti amalannya. Jangan berbuat hal-hal yang tidak pernah Nabi contohkan. Hanya dengan dalih cinta kepada Nabi. Kalau sekarang ini kan orang terbalik memasang standar. Katanya kalau tidak maulid maka tidak cinta Nabi. Memangnya siapa yang pasang standar bahwa harus bermaulid orang kalau mau cinta Nabi? Kalau tidak rayakan atau peringati maulid Nabi, hari kelahiran Nabi, maka berarti tidak cinta Nabi. Akhirnya orang-orang yang melaksanakannya pun dengan mudah mengatakan, oh ini tidak cinta Nabi, kenapa tidak mau bermaulid? Siapa yang memasang standar seperti itu? Bahwa cinta Nabi itu harus ditunjukkan atau ditandai dengan merayakan hari ulang tahun beliau alaihissalatu wassalam. Apakah memang Nabi pernah memasang standar seperti itu? Padahal untuk mengukur kecintaan kepada Nabi adalah sejauh mana kita mengamalkan sunnahnya. Kalau kita sudah mengamalkan amalan-amalan Nabi, baru kita mengaku cinta sama Nabi. Toh tidak semua orang yang bermaulid juga itu betul-betul cinta sama Nabi. Kalau ukurannya adalah mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Kan begitu kenyataannya. Maulid, perayaan maulidnya di masjid, selepas sholat isya, tidak ada yang datang sholat berjamaah isya. Nanti datang setelah ada panggilan, ya sudah, kita sudah mau bermaulid, silakan datang semua. Datang semua. Tidak ada yang sholat berjamaah isya. Ceramah maulid hikmahnya begitu luar biasa, bagusnya, kita mau menunggu. Ternyata besok subuhnya, kembali juga, tidak ada juga yang sholat berjamaah. Terus, mana itu cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih bagus kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti jejak langkah beliau alaihi salatu wassalam. Salat berjamaah yang jelas-jelas sudah dikatakan ini adalah sunnah beliau dan merupakan jalan-jalan petunjuk. Dalam hal ini Nabi mengatakan begitu tentang salat berjamaah, wa inna lasunanul huda. Salat berjamaah itu adalah jalan-jalan petunjuk. Siapa yang mendapat hidayah maka rajin salat berjamaah. Terlepas dari hukumnya. Karena ada ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain malah. Fardu ain dan merupakan syarat sahnya salat. Kita sudah pernah bahas itu. Khilaf perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum salat berjamaah. Tapi terlepas dari hukum wajib sunnah, kalau mengaku cinta sama Nabi ya silakan. Kita salat berjamaah sama-sama dulu. Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu indikasi utama. Belum lagi dengan yang lain. Akhlak Nabi diikuti. Gaya hidup mengaku cinta Nabi tapi gaya hidupnya tidak Islami. Bagaimana bisa? Indikasi bagi kebahagiaan masyarakat kita sekarang, saya tidak tahu siapa yang memulai membuat itu, standar seperti itu. Indikasi cinta Nabi sekarang ini di dalam masyarakat kita hanya dua. Yang pertama adalah rayakan maulid, yang kedua adalah gemar salawatan. Jadi kalau tidak suka kelompok-kelompok salawat, saya tidak cinta Nabi. Tidak rayakan maulid Nabi, maka tidak cinta Nabi. Siapa yang pasang standar seperti itu? Kalau merasa cinta sama Nabi Muhammad SAW, saya yakin tidak ada seorang muslim pun yang tidak cinta sama Nabi-Nya. Apakah mau diragukan? Orang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia mengatakan aku tidak cinta sama Nabi. Tidak perlu diragukan, semua orang cinta sama Nabi Muhammad SAW. Hanya pengamalan cinta itu, aplikasi cinta itu yang perlu untuk dilihat. Indikasinya apa Anda merasa cinta sama Nabi Muhammad SAW? Nah, salah satu indikasi cintanya adalah kita mengikuti. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan begitu dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu merasa cinta dan mengaku cinta sama Allah, ikuti jalanku. Ini yang mengaku cinta sama Allah, apalagi mengaku cinta sama pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah sifat yang membuat para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkemuka, terpandang, mulia, karena mereka konsisten dalam jalan ini, jalan ittiba. Jalan ittiba. Kemudian di akhir riwayat ini disebutkan dalam satu lafaz bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan beliau. Memakai cincin beliau di tangan kanan. Saya pernah mendengar bahwa ada riwayat menyebutkan bahwa Nabi juga pernah memakai di tangan kiri, tapi saya belum mencari riwayat tersebut. Yang jelasnya dalam perkara ini atau dalam lafaz ini disebut bahwa Nabi memakainya dengan tangan kanan beliau. Perlu kita sampaikan bahwa, atau kita sudah pernah sampaikan bahwa salah satu fungsi cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai perhiasan juga sebagai stempel. Sebagai stempel, ya. Kalau sekarang kita macam stempel itu, di zaman Nabi juga sudah ada cap stempel seperti itu. Karena ketika beliau berkirim surat kepada para pembesar negara dan kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu, ya para sahabat memberi masukan, kata mereka, ya Rasulullah, biasanya kalau pemimpin-pemimpin negara begitu, nanti mau perhatikan surat kita kalau ada stempelnya, setiap stempelnya. Maka Nabi mengatakan kalau begitu bikinkan saya cincin yang bisa dijadikan sebagai stempel juga. Maka dibuatkanlah. Nah, dipasangi di bagian depan cincin Nabi itu tulisan itu Muhammad Rasulullah. Itu yang beliau jadikan sebagai stempel. Dan beliau pakai di tangan kanan untuk memakainya sebagai stempel. Ini adalah satu lafaz ya, dalam satu lafaz dikatakan begitu. Nah, sekarang sekarang begini. Kita mendengar bahwa semua yang dipakai itu diletakkan di bagian kanan tubuh kita. Sesuatu yang sangat bagus ya, dalam hadis sendiri memang Nabi disebut bahwa Nabi suka bagian kanan. Kana yuhibbut tayamun. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bagian kanan, mendahulukan bagian kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha itu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi umurihi kulli. Kalau beliau berwudu, bersuci, mulai dengan kanan-kanan dulu, tangan kanan ya. Kemudian kaki kanan dan seterusnya. Kalau pakai baju juga begitu. Dimulai dengan tangan kanan. Dilepas dengan tangan kiri. Pakai sendal juga begitu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam segala urusan beliau, beliau mulai dengan bagian kanan tubuhnya. Bagian tubuhnya. Ini memang merupakan kaidah umum. Dan banyak sunnah yang memang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara detil itu menunjukkan beliau memulai dengan kanan, maksudnya dengan kaki kanan, ya. Kemudian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, tidur pun Nabi berbaring ke kanan, ya, di bagian kanan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat-riwayat menunjukkan akan memprioritaskan bagian kanan tubuh. Bagian kanan tubuh. Hikmahnya, wallahu a'lam, adalah itu sebagai ungkapan optimisme. Sebab bagian kanan, bagian kiri pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak ada perbedaan. Cuma biasanya dalam persepsi atau dalam anggapan kita bahwa bagian kanan itu menunjukkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang bersih. Maka mendahulukan dan memprioritaskan, mengutamakan bagian-bagian kanan dari segala sesuatu, itu menunjukkan ada optimisme bahwa insya Allah mudah-mudahan jadi baik. Ada kebaikannya, ada berkahnya, ya. Itu hikmahnya, ya Allah wa'ala. Nah sekarang, bagaimana hukumnya jika ada yang menyampaikan kepada kita? Bagaimana hukumnya dengan memakai jam tangan? Memakai jam tangan. Sebahagian kita, sebagian kaum muslimin memang menganalogikan bahwa jam tangan itu sama dengan cincin. Sama dengan cincin. Sebenarnya dipakai di tubuh. Dia dipakai di tubuh. Kalau sama dengan cincin, maka riwayat yang mengatakan, atau riwayat yang datang mengatakan bahwa dipakai di kanan. Meskipun seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingat ada riwayat yang mengatakan bahwa dipakai Nabi pernah memakai cincin di tangan kiri. Cuma saya belum mencari dan belum tahu apa riwayat derajat dari riwayat tersebut. Nah sekarang bagaimana dengan jam tangan? Apakah memang betul dianalogikan ke cincin ya atau tidak? Kita perlu mendudukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendahulukan dan memprioritaskan yang kanan itu bukan berarti dalam segala hal beliau melarang untuk meninggalkan bagian-bagian kiri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan yang kanan itu bukan berarti dalam segala hal Nabi melarang untuk bagian kiri ditinggalkan. Bagian kiri tubuh itu ditinggalkan. Bukan itu maksudnya. Tapi bentuk prioritas itu menunjukkan ada kelebihan mungkin ya kemudian ada upaya untuk mendapatkan berkah dan keutamaan, tapi bukan bersih bagian kiri tubuh, itu adalah tidak boleh. Satu. Yang kedua adalah, dalam segala sesuatu yang perlu untuk diperhatikan selain fungsi dari sesuatu itu sebagai perhiasan yang dikenakan di tubuh, pakaian ya, yang dikenakan di tubuh, selain fungsinya sebagai perhiasan, juga perlu dilihat fungsi lainnya, fungsi lain dari pakaian yang dipakai atau yang dikenakan di tubuh itu. Memakai pakaian sebagai perhiasan punya fungsi lain. Nah, begitu juga dengan jam tangan. Jam tangan selain sebagai perhiasan, dia juga punya fungsi lain untuk memberitahukan kepada kita waktu yang ada atau penanggalan yang berlaku. Nah, kalau dia memiliki fungsi selain perhiasan dan fungsi itu juga besar, maka otomatis dikembalikan kepada maslahat. Kalau kembalinya kepada maslahat, maka tentu saja bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain. Maslahat dia ketika mengenakan jam tangan untuk fungsi sebagai penunjuk waktu dan memberitahu tentang penanggalan yang ada, itu di mana yang dia pakai? Apakah dia pakai di tangan kanannya itu lebih maslahat bagi dia, atau di tangan kirinya lebih maslahat bagi dia? Karena fungsinya bukan lagi sekedar sebagai perhiasan murni. Dan itu juga bisa kita jadikan sebagai rujukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai cincin di tangan kanan beliau selain sebagai fungsi perhiasan, juga karena fungsi tempel tadi itu. Karena secara maslahat, tempel itu memang dikenakannya di sebelah kanan atau dipakainya dengan tangan kanan, dia lebih maslahat. Maka kembali kepada kemaslahatan. Yang mana lebih maslahat? Apakah jam tangan itu dikenakan di tangan kanan atau di tangan kiri? Dengan melihat fungsinya. Selain fungsi perhiasan. Ya, kalau fungsi perhiasan, maka sama dengan pakaian, ya, sama dengan yang lain. Maka dia bisa prioritasnya memang sebelah kanan. Tapi kalau lihat fungsinya selain sebagai fungsi perhiasan, maka sekali lagi kembalinya adalah kepada pertimbangan maslahat dan mudarat. Yang mana yang paling maslahat? Dan untuk persoalan maslahat, orang bisa terjadi perbedaan. Bagi saya, mungkin maslahatnya saya pakai di sebelah kiri. Bagi yang lain, mungkin maslahatnya pakai di sebelah kanan. Dan sebagainya. Yang penting dia hanya dipakai di tangan. Dipakai di tangan kanan atau di tangan kiri. Yang salah kalau memakai jam tangan di kaki, karena tidak ada maslahatnya. Atau dipakai di mana begitu, ya? Dikenakan di mana? Karena dia kembalinya kepada maslahat. Dan untuk persoalan maslahat sekali lagi, orang bisa berbeda. Orang bisa berbeda tergantung kemaslahatan baginya. Tapi secara hukum umum seperti kita katakan tadi, Rasulullah SAW mendahulukan atau memprioritaskan yang kanan, itu bukan berarti bahwa beliau melarang ya bagian kiri dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Meskipun tentu mencontoh Rasulullah SAW adalah selalu yang terbaik. Hanya Nabi tidak memakai jam tangan. Nabi tidak memakai jam tangan di tangan beliau. Sehingga dia mau dikiaskan dan dianalogikan kemana, tergantung kemana yang lebih dekat. Dianalogikan ke cincinkah sebagai perhiasan, atau dianalogikan kepada hal lain atau benda lain yang dikembalikan kepada maslahatnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, gitu, Allah Allah. Sebab ini kadang terjadi polemik di kalangan ikhwan. Di kalangan aktivis Islam kadang begitu, terjadi polemik. Hanya karena pakai jam tangan di sebelah kiri, di tangan kiri dikatakan ini tidak sunnah. Kenapa tidak contoh Nabi? Nabi katanya pakai cincin di sebelah kanan. Terus kenapa pakai jam tangan sebelah kiri? Kan jam tangan bukan cincin. Jam tangan bukan cincin. Katanya kan sama, dia dipakai melingkar di tubuh. Apakah semua dipakai melingkar di tubuh harus di sebelah kiri? Dari sebelah kanan? Kan tidak juga. Jadi, untuk berpolitik seperti itu, sebaiknya dikembalikan kepada hukum asalnya. Kembali kepada hukum asalnya. Mudah-mudahan dengan itu, ya polemiknya bisa semakin kecil, ya. Sebab jangan sampai hanya karena berpolemik tentang jam tangan sebelah kanan, sebelah kiri, dijadikan sebagai alat ukur untuk orang dikatakan sebagai ahlu sunnah atau tidak. Na'udzubillah. Ada yang sampai seperti itu. Kalau sudah sampai ke tingkat gulu, ya, tingkat berlebih-lebihan, memakai jam tangan di tangan kanan atau di tangan kiri, akhirnya dijadikan sebagai standar untuk orang dimasukkan dalam lingkaran ahlu sunnah atau dikeluarkan. Hadis yang terakhir, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, hadis yang kedua malam ini sekaligus sebagai hadis penutup dalam bab tentang berpakaian. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian yang terbuat dari kain sutra. Illa hakaza, kecuali seperti ini. Waraf'alana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isba'aihi. Lalu Nabi mengangkat kedua jarinya memperlihatkan kepada kami, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jadi Nabi melarang memakai kain yang terbuat dari sutra kecuali seperti ini, hanya begini kadar yang dibolehkan. Dalam riwayat lain wali muslimin, dan dalam riwayat muslim dikatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil hariri illa mawdi'a isba'ain aw thalathin aw arba'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakai pakaian yang terbuat dari sutra kecuali sebatas sama dengan dua jari atau tiga atau empat. Jadi maksimal yang dibolehkan pakaian yang terbuat dari sutra itu hanya 4 jari. Jadi seperti inilah. Lebarnya seperti ini saja, ya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa khusus bagi orang-orang yang menderita penyakit gatal. Karena kain sutra itu kan halus, ya. Kain sutra halus. Kalau dia dipergunakan oleh orang yang tidak mengidap penyakit, maka dia jadi perhiasan, ya kan? Tapi kalau orang yang mengidap penyakit, maka dia karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Nah, untuk perhiasan, Nabi sudah menyampaikan di sini. Hanya 4 jari. Jadi sebesar ini saja yang dibolehkan. Ya, dibolehkan. Adapun orang yang mengidap penyakit, maka tergantung besar penyakitnya. Kalau misalnya sebujur tubuhnya, dia tidak bisa pakai-pakai kecuali yang kainnya halus, nah, maka itu ada pengecualian. Ya, ada pengecualian. Hadis ini mengajarkan kepada kita, jemaah sekalian, bahwa dalam agama kita ini memang ada hukum darurat dan ada hukum pengecualian. Ini salah satu sifat utama dalam ajaran agama kita, dalam syariat kita. Ada yang namanya fleksibilitas dan dispensasi atau pengecualian-pengecualian. Ada yang namanya rukhsah. Jadi agama kita ini, itu adalah keseimbangan antara azimah dan rukhsah. Azimah itu adalah ketegasan, perintah yang tegas. Rukhsah artinya keringanan. Keringanan. Jadi dia terdiri atas itu, keseimbangan antara azimah dan rukhsah. Itulah kesempurnaan agama kita. Utamanya dalam kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi terdesak. Ya? Kondisi-kondisi sempit, maka selalu ada rukhsah. Hanya saja ada batasannya. Rukhsah atau keringanan itu juga punya batasan, ya. Ada kaidah yang mengatakan begini, ad-daruratu tubihul mahdhurati. Hukum darurat membolehkan sesuatu yang haram. Hukum darurat, ya, hukum terpaksa, hukum terdesak atau keadaan terdesak itu membolehkan hukum yang tidak boleh, hukum yang dilarang. Tapi bersama dengan kaidah itu juga ada kaidah tambahan yang mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Keadaan darurat dibatasi sesuai ukurannya. Keadaan darurat dibatasi sesuai ukurannya, sesuai kadarnya. Jangan karena keadaan darurat akhirnya dibuka secara mutlak. tapi sesuai dengan keadaannya. Kita sudah pernah bahas dalam persoalan tentang makanan, bagi orang yang masuk dalam kondisi darurat tidak mendapatkan makanan sedikit pun kecuali bangkai, maka dibolehkan bagi dia, diizinkan, diberi rukhsah oleh agama untuk boleh memakan bangkai, karena tidak mendapatkan lagi dan dia khawatir meninggal, mati kalau tidak makan, sudah sampai di tingkat lapar yang sangat tinggi dan tidak ada pilihan kecuali makan bangkai, maka dia boleh untuk makan bangkai. Tapi makan bangkai juga secukupnya untuk menolak rasa lapar dari dirinya saja, supaya dia bisa bertahan hidup. Jangan karena dibolehkan makan bangkai, dia sudah makan, dia membawanya lagi sebagai bekal. Jadi sudah makan, sudah kenyang, habis itu dia bungkus juga, dia bawa, gitu ya, sebagai bekal. Kapan-kapan kalau lapar, makan lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi ada batasannya. Nah, begitu juga dengan berpakaian seperti ini. Ya, kalau ada kebutuhan boleh, tapi kebutuhan itu dibatasi sesuai dengan kadar. Ya, nah, ini adalah dua kaidah dalam persoalan hukum-hukum atau keadaan-keadaan darurat. Jemaah yang sangat berbahagia, inilah kajian kita pada malam hari ini, dua hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sebagai penutup dalam bab tentang pakaian. Pertemuan kita yang akan datang, insyaallah, ya, pertemuan pekan depan insyaallah kita masuk dalam bab yang baru, yaitu tentang jihad fi sabilillah. Demikian, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Bagaimana hukumnya orang yang masuk dan mendapati imam ruku, ya, apakah dia mendapatkan rakaat itu atau tidak? Tadi digambarkan bahwa ada orang yang meskipun dapat ruku tetap menambah satu rakaat, ya, alasannya karena tidak membaca Al-Fatihah. Kita sudah pernah jelaskan bahwa siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka itu sudah terhitung sebagai rakaat baginya, dia sudah dianggap mendapat rakaat tersebut. Terus bagaimana dengan bacaan Al-Fatihahnya? Kan dia merupakan rukun. Jawabannya adalah itu pengecualian. Jadi membaca Al-Fatihah rukun yang tidak boleh tinggalkan kecuali orang yang sudah tidak punya kesempatan dengan mendapatkan rukunya imam, maka satu dia itu rukun dan dianggap mendapatkan satu rakaat. Apakah dalilnya? Iya, ada dalilnya. Seorang sahabat yang namanya Abu Bakr radhiyallahu anhu pernah masuk masjid, kemudian beliau dapati orang sudah ruku, maka beliau ruku di belakang shaf jauh. Jadi pas masuk masjid tidak mau kehilangan rakaat, beliau langsung ruku di situ. Menghadap beliau ke rumah habis itu sambil ruku sambil jalan masuk ke shaf. Nabi dengar, selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi itu yang buat begitu? Dia angkat tangan, saya Rasulullah. Nabi mengatakan, zadakallahu hirfan wa la ta'u. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulangi lagi perbuatan kayak begitu. Jangan, maksudnya, kalau datang sholat, itu sudah datang saya sholat. Nanti pas sampai di sholat baru, ikuti imam. Kalau dapat rukuk, alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan, lanjutkan saja. Ya, ikuti apa yang menjadi kondisi imam atau amal imam. Nah, kata para ulama kita, Rasulullah SAW menganggap salatnya Abu Bakar sah. Nabi tidak mengatakan ulangi. Nabi hanya katakan jangan ulangi perbuatan itu. Tapi Nabi tidak bilang tambah satu rakaat. Padahal dia hanya mendapat ruku. Nah, oleh itu kata mereka, siapapun yang mendapatkan rukunya imam, sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Selama betul-betul dapat rukunya imam. Maksudnya imam masih ruku dan dia masuk langsung ikut ruku bersama imam. Setelah takbiratul ihram tentunya ya. Karena kalau tanpa takbiratul ihram juga tidak sah. Jadi harus takbiratul ihram dulu kemudian ikut ruku. Kalau dapat keadaan rukunya imam meskipun sedikit, nah baru dianggap dapat rakaat. Tapi kalau imamnya sudah berdiri dan dia bertemunya di jalan, maksudnya imamnya berdiri langsung baru mau turun, berarti tidak mendapat ruku kalau begitu. Apalagi kalau imamnya sudah berdiri, dia baru ruku, tidak dapat sama sekali. Kalau yang begitu ya tentunya tidak ada, makanya tidak dihitung. Ya. Tapi yang kita sebut tadi adalah yang memang betul-betul mendapatkan posisi imam dalam keadaan ruku. Meskipun sejenak, meskipun sebentar. Yang penting dia masih mendapatkan imamnya ruku dan ikut ruku bersama imam, maka itu insya Allah dia mendapatkan satu rakaat. Adapun bacaan Al-Fatihahnya maka dia gugur. Ada rukun yang gugur? Iya, inilah salah satu bentuknya rukun itu gugur. Kenapa dia bisa gugur? Karena Nabi sendiri yang menggugurkan. Artinya Nabi memberi dispensasi. Nabi memberi rukhsah bahwa kalau orang tidak mendapatkan bacaan Fatihah karena sudah dapat ruku, itu sudah dianggap dia mendapatkan satu rakaat. Ya, Allahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Iya. Kapan mau membaca Al-Fatihah? Mau membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah. Setelah imam membaca Al-Fatihah, dia membaca Al-Fatihah, meskipun imamnya sudah membaca surah. Meskipun membaca surah. Ya. Menyalahi karena dia sendiri yang berikan arahan begitu. Jadi dia adalah pengecualian lagi berarti. Jadi seakan-akan ayat itu, ya kata jumhur ulama kita, seakan-akan ayat itu bunyi begini. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau kamu dengar bacaan Qur'an, maka diam dan dengarkanlah kecuali untuk sekedar bacaan Al-Fatihah di dalam sholat. Seakan-akan bilang begitu ayatnya. Kenapa? Karena pernah terjadi Nabi bilang begitu. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, beliau baca surah, tiba-tiba ada sahabat juga ikut besarkan suaranya baca surah sampai Nabi terganggu. Ketika selesai sholat, Nabi tanya, siapa tadi yang baca Quran itu? Sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Nabi bilang, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah, karena tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka Nabi mengecualikan ketika orang mendengar bacaan imamnya, atau ketika imam sudah membaca, ada pengecualian untuk kita membaca sekedar Al-Fatihah. Kalau sudah selesai Al-Fatihah, maka kembali dengar. Tapi bersama dengan itu, dua yang kita ingatkan. Satu, membaca Al-Fatihah, jangan juga dibaca sepanjang sholat. Atau sepanjang imamnya membaca. Artinya baca Al-Fatihah, dibaca dengan baik, dengan sempurna, dan jangan berlama-lama dengan bacaan Fatihah. Supaya tetap bisa mendengar bacaannya imam nanti. Yang kedua adalah, setelah bacaan Fatihah, itu sudah cukup. Tidak boleh lagi menambah dengan bacaan surah, karena imamnya sudah membaca. Nah, itulah hadis yang mengatakan bahwa siapa yang salat bersama dengan imam, bacaannya imam adalah bacaan baginya. Artinya tidak perlu kita baca surah lagi. Tidak perlu baca surah lagi karena imam sudah menjadi penjamin. Bacaan surah itu adalah bacaan juga bagi makmum. Itu dalam sholat jahriyah. Ya? Dalam sholat jahriyah. Adapun dalam sholat jahriyah maka hukumnya berbeda. Jadi disebut bahwa mendengar bacaan imam, iya mendengar bacaan imam selain Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah tetap harus dibaca, ya. Tetap harus dibaca karena dia adalah rukun dalam sholat. Tadi Rasul sendiri katakan tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholat tersebut. Demikian ya. Allahu a'lam. Baik, demikian kajian kita pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ada Allah wa ilmu jimai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.